Spesial buat teman-teman LCB dan Basuca yang sedang giat-giatnya bekerja. Kita mainkan bersama Edot Arisna dan Dani Dioters. Boleh yang di belakang ini bareng-bareng sama Edo, tangannya di atas semuanya, lambai-lambai yang di belakang semuanya, tangannya di atas semuanya, minta tolong bahwa kita cinta damai. Thank you. Ini minta tolong Dek tresnaku mung siji kowe, langit bumi kan dadi sesilen, yen ning ati ra ono wanita liya. Rasa sok putusi aku raneng ngendi-ngendi, aku lungo amung golek rezeki. Dadi pangapurane awakku ra tau nanding siramu, merko tuntutan kerjaku nganti ora duwe wektu, wektu kanggo ngancani uga ngeteke nyanyi. Kowe kudu ngerti lung aku golek rezeki, dongakno lagu nyanyi yo wajib. Iwan Ortiz ya. Ora bakal golek nyanding wedo aku. Dek, lu aku ra tegas cinta. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak calon kowe ojo gelorong. Pacar ke ya. Bojo galak dimain ge, anggap pacar ya. Anggap pacar ini lagunya Edot, lagunya diciptakan oleh Mas Ulu.